السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Roja, para pemirsa dan pendengar TV Al-Iman dan Radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab yang ke-98 tentang perjalanan seseorang, ya, ketika dia pergi ke satu tempat ibadah, ya, atau sholat id atau berjihad jalan Allah, dianjurkan untuk dia pergi dari satu jalan dan kembali dan menempuh jalan yang lain. Dan ini telah dibahas, ya, pada pertemuan yang lalu. Insyaallah ta'ala kita akan membahas bab yang berikutnya, itu bab yang ke-99, babu istihbabi taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim, bab tentang dianjurkannya untuk mendahulukan atau menggunakan tangan kanan pada setiap aktivitas yang di sana mengandung kemuliaan. Sana mengandung kemuliaan. Kita dianjurkan untuk menggunakan yang kanan, entah itu kaki ataupun tangan, ketika melangkah ataupun mengambil, ya, menerima. Ya. Ini bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, bab ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perhatian para ulama di dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saghiraha wa kabiraha, baik dari permasalahan, ya, yang kecil maupun permasalahan yang besar. Dan ini adalah pola berpikir yang benar di dalam memahami dan menjalankan Islam yang merupakan rahmatan lil alamin. Islam mengatur segala sesuatu. Jangankan masalah akidah, masalah mendahulukan atau menggunakan yang kanan atau yang kiri, ya, dari hal-hal yang dianggap kecil oleh manusia, ini telah dijelaskan oleh Sayyidil Mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang kalau kita menggunakan akal pikiran yang sehat, ya, dada yang lapang, hati yang bersih, apa mungkin dalam permasalahan yang dianggap kecil telah disampaikan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umat beliau, dan beliau memberikan contoh dalam hal ini. Apa mungkin masalah-masalah besar seperti permasalahan akidah, permasalahan tentang Allah, sifat-sifatnya, ya, perbuatan-perbuatannya, nama-namanya, itu dilalaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak dijelaskan oleh beliau? Ini satu hal yang mustahil, ya, satu hal yang mustahil. Nah, oleh karena itu, dari apa yang kita pelajari dalam Islam ini menunjukkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam tidak meninggalkan sesuatu yang akan mengantarkan seorang hamba kepada surga, melainkan beliau telah menjelaskannya. Dan tidaklah suatu hal yang dapat membawa, menggiring, ya, mencelakakan seorang hamba, memasukkannya ke dalam neraka, melainkan telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umat waspada, hati-hati, ya, dan menjauhinya. Ini satu hal yang menjadi keyakinan setiap orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah menyampaikan. Ya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bingung di mana Allah, ya, kesian orang itu. Kesian. Kebanyakan memperhatikan hal-hal yang, ya, yang kecil sehingga lupa dan lalai memperhatikan hal yang besar. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para salaf saleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik tentang Allah Azza wa Jalla yang dia berada di atas arsy singgasananya, ya, di atas seluruh makhluknya, dan Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya, ya, Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya, Maha Suci Allah, dari menyatu dengan bumi, dengan langit, ya, subhanallah. Maka hati yang bersih, akidah yang pola fikir yang benar, akal yang sehat, dia akan merujuk pada Al-Qur'anul Karim dan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula fitrah manusia dan naluri yang suci mengatakan demikian, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Ya, Allah tidak masuk di bumi ini, merasuk, ya, bercampur dengan langit dan bumi. Maha suci Allah dari itu semuanya. Ya. Ini akidah Jahmiyah, Jahm bin Safwan, yang mengatakan demikian. Dan siapa orang itu sudah diketahui oleh ulama-ulama kaum muslimin tentang kesesatan, ya, orang tersebut. Maka dari itu merujuk pada Al-Quran, merujuk pada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam adalah jalan terbaik. Demikian pula menjadikan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sebagai contoh teladan, inilah jalan yang terbaik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan dengan apa yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Setelah beliau menjelaskan tentang bab istibab taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim, bab dianjurkannya mendahulukan yang kanan pada semua aktivitas yang, ya, menunjukkan kemuliaan, ya, beliau memberikan contoh kal wudu wal ghusl wat tayammum, seperti contohnya ketika seorang berwudu, ya, ketika dia membasuh misalnya tangannya, didahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Kemudian ketika mandi, ya, mandi junub, mandi besar, ya, dia mendahulukan anggota yang kanan, baru anggota yang kiri. Demikian pula ketika tayammum, ketika tayamum sebagai pengganti wudu di saat tidak ada air, atau di saat seorang sakit yang tidak boleh menggunakan air. Juga demikian, setelah seorang mengusap wajahnya dengan debu, kemudian dia mengusap tangan kanannya. Walubs ats-tsaub an-ni'al wal khuf was-sarawil. Demikian pula kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika seorang memakai pakaian, memakai baju, dahulukan tangan kanannya dimasukkan, baru kemudian tangan kirinya. Wani alim kan pula ketika mengenakan atau memakai sandal, ya, atau khuf, ya, atau ketika memakai celana, ketika wadukhulil masjid, demikian pula ketika masuk masjid, dahulukan kaki yang kanan, ya, sambil berdoa. Demikian pula ketika menggunakan kayu siwak, ya, itu menggunakan, ya, mendahulukan yang sisi yang kanan, baru kemudian sisi yang kiri. Waliktihal, ketika menggunakan celamata. Wa taklimil adfar, ketika memotong kuku. Wa qassis syarib, demikian pula ketika memendekkan kumis. Wa natfil ibd, ketika mencabut, ya, rambut yang ada pada ketiak. Wa halqir ra'si, demikian pula ketika seorang mencukur rambut. Ya, wassalam minas shalah, demikian pula ketika seorang salam dalam salatnya, dari salatnya, yang menunjukkan bahwa dia telah selesai sholat, itu dilakukan yang kanan. Wal akal wa syurub, demikian pula makan dan minum. Wal musafaha, dalam berjabat tangan. Was islamil hajar aswad, ketika mengusap hajar aswad. Wal khuruj minal khala, ketika keluar dari toilet. Wal akhdi wal ata, ketika memberikan dan juga menerima. Ya. Wa ghairi dhalika mimma huwa fi maknah, dan yang lainnya dari hal-hal yang semakna dengan ini semuanya. Yustahabbu, dianjurkan untuk menggunakan yang kanan atau mendahulukan yang kanan. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yustahabbu taqdimul yasari fi diddi dhalika, dan dianjurkan untuk mendahulukan yang kiri dalam hal yang berlawanan dengan itu semuanya. Ya. Ketika seorang keluar, ketika seorang masuk ke toilet, dahulukan kaki kiri. Ketika seorang keluar dari masjid, dahulukan kaki yang kiri. Ketika dia menanggalkan sandalnya atau sepatunya, dahulukan yang kiri, dan seterusnya. Ya, wajtahabu taqdimul yasar didalika kal imtikhad, sebagaimana ketika seorang dia mengeluarkan ingusnya, ya, itu hendaknya dengan menggunakan tangan kiri. Wal busaq, ya, anil yasar, ketika dia meludah, hendaknya meludah sebelah kiri. Wa dukhulil khala, ketika masuk ke toilet. Wal khuruj minal masjid, keluar dari masjid. Ya, dan seterusnya. Ya. Wa khalqil khuffi wan na'li was sarawil wats tsaub wal istinja'i, demikian pula ketika seorang istinja. Jadi istinja dan menggunakan tangan kirinya. Wa fi'lil mustaqdarat wa asbahi dha wa asbah dhalika, demikian pula ketika seorang melakukan hal-hal yang menjijikkan atau hal yang kotor, ya, maka dahulukan yang kiri atau dengan menggunakan yang kiri. Jadi ini diantara adab-adab yang diajarkan oleh Islam yang menunjukkan betapa sempurnanya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam memperhatikan dan mencermati dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oleh karena itu, setiap apa yang dilakukan oleh seorang, setiap apa yang diucapkan oleh seorang, ini tidak luput dari masalah berkaitan dengan akidah. Ya. Berkaitan dengan akidah. Apa landasannya? Landasannya ayat yang sangat sering kita baca dalam sholat-sholat kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa melakukan satu amal perbuatan yang baik, walaupun hanya satu titik debu, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan satu amal keburukan, walaupun hanya satu titik debu, dia akan melihat balasannya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kehidupan seorang mukmin ya tidak lepas dari permasalahan akidah ya, dan semua ucapan perbuatannya, niat-niatnya yang tersembunyi dalam hati, semua ada perhitungannya ya. Maka dari itu jangan kita memahami Islam itu setengah-setengah ya. Hal-hal yang cocok dengan hawa nafsu kita, kita ambil ya, kita dengungkan, kita besarkan ya, kita propagandakan ya. Tetapi hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita sembunyikan ya, atau kita tidak mau ya. Ini ada semacam kemunafikan ya. Nah, oleh karena itu mari memahami Islam secara universal, secara totalitas dalam kehidupan seorang hamba. Maka dengan demikian dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk dia melaksanakan suatu amal-amal ya, kebaikan, menjauhi amal-amal keburukan, besar maupun kecil, sedapat mungkin. Karena dia yakin setiap gerak-geriknya, pembicaraannya, satu kata, satu kalimat yang diucapkannya ya, ini akan menjadi perhitungan. Bisa jadi seorang celaka hanya karena satu kata yang diucapkannya. Dan bisa jadi seorang selamat, mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah, juga karena satu kalimat yang diucapkannya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah." Sesungguhnya seorang hamba, dia mengucapkan satu kata, satu kalimat ya, yang mana kalimat ini mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Tapi dia ketika mengucapkannya, dia tidak memperhatikannya ya. Atau dia tidak mengetahuinya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Yarfa'uhu Allah biha darajatin. Ternyata dengan kalimat yang satu kata itu atau satu kalimat itu, Allah mengangkat derajatnya menjadi beberapa derajat kemuliaan. Kemudian kata pula sebaliknya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa annal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi. Dan bahwasanya seorang hamba yang mengucapkan satu kata, satu kalimat, yang mana kalimat tersebut adalah dari kemurkaan Allah, kalimat yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. La yulqi laha balan. Tapi dia tidak mencermatinya ya. Dia tidak menyadarinya ya. Yahwi biha fi jahannama. Karena kalimat tersebut dia jatuh ke dalam neraka jahannam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jaga lisan ya. Jangan remehkan, gampangkan masalah lisan. Memfitnah, menuduh, ya. Melemparkan kata-kata yang kotor kepada sama hamba-hamba Allah. Ya. Ini semua akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam satu kondisi seorang harus siap. Man somata naja, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Ya. Kadang-kadang seorang perlu mengucapkannya. Di saat dia memang harus ucapkan atau harus dia bicarakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ya. Fal yakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Atau dia diam. Maka diamnya seseorang ya, itu bukan berarti seorang tidak bisa berbicara, tapi karena takut pada Allah Ta'ala ya. Karena takut pada Allah Ta'ala maka dia diam. Sebab kalau dia ucapkan akan keluar ucapan yang buruk misalnya. Dia bisa celaka karena ucapannya, maka dia diam karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, semoga senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi demikian Islam ya, yang telah mengajarkan kepada kita keindahannya. Dan bahwasanya setiap perlakuan manusia dia akan menerimanya. Dia akan melihat akibatnya. Ya. Maka jangan kita memilah-milih Islam ini. Hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita, kita ambil, yang tidak kita buang. Na'udzubillah. Ya. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu itu celaka. Ya. Orang yang selamat adalah orang yang mengikuti din, agama Allah. Dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang selamat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan dalil tentang bab ini, yaitu dari surat Al-Haqqah ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun barang siapa yang dia diberikan kitab, jadi catatan amalannya, dengan tangan kanannya, فَيَقُولُهَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ. Ketika dia menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia tunjukkan kepada manusia. Fayaqul, dia berkata, ha umuqra'u kitabiyah, ini adalah kitabku. Ya. Catatan amalanku. Silakan baca. Karena apa? Dia tahu bahwa dalam catatan amalannya semua adalah kebaikan. Keburukan-keburukan yang mungkin pernah dia lakukan, tapi dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengampuni dosanya. Allah menghapus keburukannya dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-70, ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali orang yang bertaubat, ya. Wa amana, dan dia beriman pada Allah Ta'ala. Wa amila salihan, dan dia mengerjakan amal wa amila amalan salihan. Dan dia mengerjakan amal-amal kebaikan, amal yang saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itulah yang Allah gantikan keburukan mereka, keburukan-keburukan mereka, dosa-dosa mereka, dan kebaikan. Dan pahala. Ya. Karena apa? Mereka bertaubat. Karena mereka menyesali apa yang mereka lakukan. Setiap kali dia mengingat perbuatan buruknya, dia istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya. Dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Makanya keburukan-keburukan yang dia lakukan itu digantikan oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan, dengan pahala. Ya. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan menggantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Dosa mereka digantikan dengan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Zat yang Maha Pengampun lagi maha penyayang. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan bersyukur. Dia akan gembira, dia akan senang, bahkan dia menyuruh orang-orang membaca kitabnya. Ya. Ini dalil yang dibawakan An-Nawawi tentang keutamaan tangan kanan itu. Dan dia di akhirat kelak juga menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Nah, namun yang perlu dipahami lanjutan dari ayat ini. Ketika orang itu menerima, ya, diberikan dia kitabnya dan dia menerima dengan tangan kanannya, kemudian dia membaca, ha umuqra'u kitabiyah, ini adalah kitabku, bacalah kalian kitabku. Karena apa? Dahulu ketika dia di dunia. Lanjutan ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, ya, pada ayat berikutnya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin, ya, bahwa aku akan bertemu dengan perhitunganku. Aku akan melihat perhitunganku di akhirat kelak. Jadi keyakinan dia kepada hari akhir, imannya kepada Allah dan hari kiamat, bahwa semua akan diperlihatkan, semua akan dipertanggungjawabkan, mendorong dia untuk bertobat pada Allah Ta'ala, untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, untuk istiqamah di atas iman dan Islam, untuk takut pada Allah Ta'ala dari menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik itu harta, ataupun jiwa, ataupun kehormatan-kehormatan manusia. Ya, dia menjaga. Karena dia yakin, ya inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan bertemu dengan hisab perhitunganku, ya, dengan catatan amalnya. Ya. Maka keyakinan pada keimanan pada hari akhir dapat menjadikan seorang hamba takut pada Allah Ta'ala. Ya. Takut pada Allah Ta'ala, kalaupun dia terjerumus dalam dosa, dia segera bertaubat, segera kembali pada Allah Ta'ala, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena yakin kepada akhirat itu tadi. Dan disinilah kelebihan, ya, orang mukmin, ya, orang beriman pada Allah Ta'ala. Mereka beriman pada adanya hari akhir. Hari manusia dibangkitkan, diperlihatkan amal perbuatannya, amal-amal perbuatannya selama di dunia, ya, dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka keimanan pada hari akhir mendorong seorang untuk memperbaiki dirinya, ya, untuk takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, ayat yang berikutnya dibawakan oleh beliau di dalam bab ini. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Yaitu tentang orang-orang yang bagian dari golongan-golongan yang ada di hari kiamat kelak, ya, orang-orang golongan kanan dan golongan kiri, ya, golongan yang selamat dan golongan yang celaka. Na'udzubillah min dalik. Ya. Ini diantara juga dalil yang menunjukkan keutamaan yang kanan itu. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, diantaranya adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'nihi kulli. Adalah Rasulullah sallallahu, ya, beliau itu selalu senang, ya, untuk melakukan dalam semua hal yang beliau lakukan dengan tangan kanannya. Ini tentu hal-hal yang baik, yang mulia. Fi tuhurihi, ketika beliau bersuci. Wa tarajjulihi, ketika beliau menyisir rambut. Wa tana'ulihi, dan ketika beliau tana'ulihi menggunakan atau memakai sepatu atau memakai sandal. Beliau selalu mendahulukan yang kanan. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya, ini menunjukkan yang pertama, bahwa mereka para sahabat itu betul-betul mencermati apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi istri-istri beliau, seperti Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin, ya, mereka mencermati, mereka memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Karena apa? An-Nabi alaihi salatu wassalam ada contoh teladan. Sebagaimana Allah azza wajalla berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, bagi kamu sekalian, contoh teladan. Teladan yang baik. Uswah hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang berharap atau mengharapkan pertemuannya dan Allah Azza wa Jalla. Wal yawmal akhir, dan dia mengharapkan balasan pahalanya di akhirat kelak. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang banyak berzikir pada Allah. Beliau adalah contoh teladan dalam kehidupan setiap orang beriman. Makanya para sahabat mencermati, dan mereka memberitahukan semuanya. Ya, mereka memberitahukan semuanya. Ini menunjukkan perhatian mereka. Dan maksudnya agama ini adalah totalitas. Islam adalah menyeluruh. Jangan pilih-pilih. Orang yang pilih-pilih dalam beragama ini menunjukkan ketidakpahamannya kepada Islam. Ketidakpahamannya kepada Islam, walaupun banyak kitabnya, banyak bacaannya. Tapi ketika dia pilih-pilih, maka ini menunjukkan ketidakpahamannya. Kekerdilannya dalam memahami Islam. Maka dari itu, hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan kepada kita tentang perhatian mereka para sahabat akan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallam yujibuhu at-tayammum. Yujibuhu, yakni selalu mengagumi dia. Kalau dia mengawali dengan yang kanan. Dalam semua perkaranya, tentu hal-hal yang sebagaimana dalam bab ini yang mulia. Beliau selalu mendahului ya, mendahulukan yang kanan. Fi sya'nihi kulli. Dalam semua perkara. Ini menunjukkan kecermatan ya, perhatian Aisyah Ummul Mukminin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua perkara beliau, terutama tentu yang di rumah beliau. Betul-betul Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan tentang perbuatan, perilaku ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan contoh ya, untuk dijadikan sebagai contoh bagi manusia. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya mengawali anggota-anggota badan yang kanan dalam wudu, mandi ya, sebagaimana sudah jelaskan tadi, dan hal-hal yang lainnya. Istibab dianjurkan pula ketika menyisir rambut atau memberi minyak pada rambut, dahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Ya. Kemudian pula ketika mencukur rambut, ketika waktu haji, Nabi SAW ya, cukur. Ya. Itu beliau menyuruh kepada yang mencukurnya dari sebelah kanan duluan, baru kemudian sebelah kiri. Ya. Jadi Islam adalah sebuah tuntunan yang menyeluruh. Yang besar maupun yang kecil. Dan ini telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mustahil, kembali saya katakan, kalau masalah-masalah seperti ini telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu kemudian masalah besar didiamkan oleh beliau, ini satu hal yang aneh. Satu hal yang mustahil. Maka itu semua permasalahan akidah telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telah dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Dan ini diketahui oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan baik, mereka mempelajari, mereka melihat Rasulullah sallam itu para sahabat. Ya. Maka dari itu kalau ada orang mempertentangkan ya, kok meragukan tentang Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya, di atas arsy-Nya, ini satu hal yang aneh ya. Aneh. Subhanallah. Kita memiliki Al-Qur'anul Karim. Kitab la ya'til batil min baini yadayhi wala min khalfi. Yang tidak akan datang pada Al-Qur'an ini kebatilan dari depan maupun dari belakangnya. Karena apa? Allah yang menjaganya, Allah memeliharanya. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu anhum ya, yang menunjukkan tentang masalah akidah yang amat penting ini penuh dalam kitab-kitab para ulama ya, penuh dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis dan yang lainnya. Kemudian kita memiliki akal yang sehat ya, kita memiliki fitrah dalam diri kita yang asal dari fitrah yang suci. Kecuali kalau dikotori. Kalau sudah dikotori, dicemarkan oleh kotoran-kotoran, oleh sampah-sampah pemikiran yang merusak fitrah itu, maka dia akan rusak. Tapi fitrah yang suci akan mengatakan demikian. Ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh, atas seluruh makhluknya. Di atas arsy. Jalla jalaluhu. kalimat hak yang harus diucapkan agar umat mengetahui. Makanya kita ketika berdoa mohon pada Allah Azza wa Jalla, hati ini gantung ke langit, ke atas, ya. Hati ke atas. Kalau dikatakan bahwasanya langit adalah kiblatnya doa, para ulama membantah. Tidak mungkin satu masalah kalau seandainya itu benar tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kiblatnya doa adalah langit. Ini adalah sebagian riwayat yang sudah didhaifkan oleh para ulama hadis, ya. Kemudian riwayat-riwayat ini digunakan ya untuk sebagai dalil dari pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Ilmu Allah di mana-mana. Allah zat yang Maha mengetahui. Ya. Semua yang ada di langit dan di bumi ini dan ada di antara keduanya semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mengetahui. Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kecil, yang besar, bahkan yang ada dalam hati kita. Belum kita ucapkan, Allah mengetahui. Ya. Yang ada di bumi, ya. Daun yang jatuh di malam hari, gelap gulita, ya. Allah mengetahuinya. Allah Maha mengetahuinya. Ya. Jadi ilmu Allah mencakup seluruh, ya, yang sudah, yang sedang, yang akan terjadi. Sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi zatnya tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Tidak menyatu dengan langit dan bumi. Ilmunya betul, mengetahui segala sesuatu. Ya. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu dari adab dan tuntunan Nabi SAW, yaitu ketika seorang mengenakan sepatu atau sendal, dahulukan yang kanan. Ketika dia melepaskannya, dahulukan yang kiri. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anha, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qalat, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. Yang artinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa tangan kanan Rasulullah SAW itu digunakan untuk tuhurnya, ya, untuk bersucinya, baik itu wudu ataupun mandi, ya, dan untuk makan, wa tu'amihi, dan untuk makan. Wa kanat al-yusra yusra li khala'ihi. Dan tangan kirinya digunakan untuk ketika dia di istinja di toilet, di kamar mandi. Wa ma kana min adza, atau yang lainnya, ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan kotoran, ya, beliau menggunakan tangan kirinya. Nah, ini juga menunjukkan, ya, menguatkan hadis yang sebelumnya tentang adab-adab Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tangan kiri digunakan untuk misalnya menghilangkan najis, ya, membersihkan najis dan hal-hal yang di sana tidak ada kemuliaan. Kemudian hadis yang berikutnya, an ummi Athiyyah radhiyallahu anha, adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lahunna fi ghasli ibnatihi Zainab radhiyallahu anha, ibda'na bimayaminha wa mawadhi'il wudu'i minha. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepada mereka, yakni memberikan bimbingan pengarahan kepada mereka para wanita tatkala memandikan putri beliau. Ketika Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya meninggal, itu dimandikan oleh beberapa wanita, orang perempuan. Salah satunya adalah Ummu Athiyah. Kata Ummu Athiyah bahwa Nabi sallallahu alaihi mengatakan pada mereka yang memandikan Zainab, ibda'na bimayaminiha. Mulailah memandikan yakni jenazah itu dengan bagian-bagian kanannya. Wa mawadhi'il wudu minha, dan tempat-tempat wudunya. Ya, jadi diawali dengan yang kanan dan tempat-tempat wudu, anggota wudu. Ini yang didahulukan. Yang jelas bahwa Nabi SAW mengarahkan mereka untuk mendahulukan ya yang kanan. Nah, ini juga sebagai dalil penguat tentang dianjurkan ya bagi orang yang memandikan jenazah tidak awali dengan bagian-bagian yang kanan, atau mungkin pertama diwudukan, pertama istinja ya, dibersihkan dulu kotorannya ya, kemaluannya, dan menggunakan selembar kain yang ditutupi pada tangan ya, kemudian istinja. Setelah betul-betul yakin bahwa mayat ini sudah bersih kotorannya ya, dari perutnya ya, atau dari depannya, baru kemudian ya diwudukan ya, diawali dengan anggota-anggota wudu, kemudian diawali dengan setelah anggota wudu bagian-bagian yang kanan, baru kemudian yang kiri. Jadi ini tuntunan Nabi alaihissalam dalam memandikan jenazah. Dari hadis ini tentu kita banyak mengambil pelajaran. Di antara yang disebutkan oleh para ulama dari hadis Ummu Athiyah ini bahwa apabila seorang wanita meninggal, maka dia dimandikan oleh wanita ya, oleh sekelompok wanita. Apabila seorang laki-laki meninggal, juga dimandikan oleh orang laki-laki. Yang boleh dalam memandikan jenazah laki dan perempuan itu hanya suami dan istri. Kalau seorang suami meninggal, boleh dimandikan oleh istrinya. Kalau seorang istri meninggal, boleh dimandikan oleh suaminya. Ya, ini yang tuntunan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain suami istri, maka jika mayat itu laki-laki, dimandikan oleh orang laki-laki, dan bila mayat itu perempuan, maka dimandikan oleh perempuan. Ini yang sudah berjalan ya, dan termaktub dalam kitab-kitab fiqih tentang memandikan jenazah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sunnah, tuntunan, ajaran, pedoman dalam memandikan jenazah itu didahului dengan anggota-anggota yang sebelah kanan ya. Kemudian tempat-tempat wudu, anggota-anggota wudu ini didahulukan. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan ya, anggota badan manusia, kehormatan seorang mayat ya, orang yang telah meninggal dia memberi kehormatan ya. Makanya Islam dengan aturannya yang mulia ya, di dalam melaksanakan jenazah semua dengan aturan-aturan yang demikian indahnya ya, bagi orang yang meninggal itu ya. Orang yang hidup harus memperlakukannya dengan baik, dengan lembut, tidak boleh kasar ya. Maka dari itu yang memandikan jenazah hendaknya orang-orang yang paham, orang yang paham akan tata cara memandikan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran beliau ya. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak punya ilmu dalam bidang memandikan jenazah, tapi mereka semangat untuk memandikan jenazah padahal tidak punya ilmu. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada jenazah itu. Nah, di sini pentingnya belajar, pentingnya bertanya, pentingnya ya mencoba mempraktekkan bagaimana memandikan jenazah atau pelaksanaan jenazah sebelum dipraktekkan atau dijalankan. Ya. Dan alhamdulillah di zaman kita ini telah banyak, ya, banyak baik itu berupa video atau keterangan-keterangan tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Jadi ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapat ilmu dengan mudah. Tinggal bagaimana kita belajar dan mempelajarinya, kemudian kita mengamalkan dan mempraktekkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza inta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza naz'a falyabda' bis syimal litakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u." Hadis muttafaqun alaihi, keluarga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian dia memakai sendal atau memakai sepatu, ya, atau memakai khuf, ya, falyabda bil yumna, maka hendaklah dia awali dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bis syimal, dan kalau dia mencopotnya, membukanya, hendaknya dia awali dengan yang kiri. Litakunil yumna awwalahuma tun'al, jadikan yang kanan sebagai yang pertama dalam mengenakan sendal. Ya. Wa akhirahuma tunza, dan yang kanan jadikan yang terakhir ketika dilepas. Ketika memakai jadikan yang pertama yang kanan itu, dan ketika menanggalkannya jadikan yang kanan itu yang terakhir, artinya dahulukan yang kiri ketika menanggalkannya. Nah, ini juga hal-hal yang merupakan anjuran dari Nabi SAW, adab-adab yang beliau ajarkan kepada kita, ya, dalam mengenakan sendal atau sepatu atau yang sejenisnya. Dahulukan yang kanan, adapun kalau mencopotnya, melepaskannya, dahulukan yang kiri. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah وعن حفصه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك رواه ابو داود والترمذي وغيره. Dari حفصه binti عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ام المؤمنين, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam kana yaj'alu yaminahu, beliau dahulu menjadikan yang kanan, ya, tangan kanan itu, li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi, untuk makannya, minumnya, dan mengenakan pakaian. Selalu dahulu dengan yang kanan, ya, makan dengan yang kanan, minum dengan tangan kanan. Wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalika, beliau menjadikan yang kiri itu untuk yang selainnya, ya, seperti ketika istinja dan yang lainnya, ya, atau ketika melepaskan pakaiannya, beliau dahulukan yang kiri. Hadis ini hadis hasan, hadis yang baik sanadnya, riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, di sini ada hal yang banyak kita lihat di tengah masyarakat kaum muslimin. Tatkala ada misalnya acara-acara walimatul urush, pernikahan, resepsi, masih kita jumpai tidak sedikit di antara undangan, ya, dalam acara-acara makan itu, makan dengan menggunakan tangan kirinya, atau terkadang makan dengan tangan kanan, minumnya dengan tangan kiri. Ini termasuk hal-hal yang Ya, disayangkan. Bahkan kadang-kadang yang melakukannya orang sudah umurnya 60-70 tahun. Subhanallah. Sekian tahun umurnya. Tidak mengetahui bagaimana adab makan. Bagaimana adab minum. Ini satu hal yang menyedihkan. Atau terkadang kita jumpai mereka menganggap itu hal yang remeh. Hal yang gampang. Digampangkan oleh mereka. Atau sebagian manusia. Padahal sebetulnya makan dan minum itu ya adalah bagian dari adab-adab nabawiyah, adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang seyogianya seorang itu melakukannya, mengamalkannya. Ya. Oleh karena itu, di sini memerlukan perhatian. Dan kita pun sebaiknya menegur dengan cara yang baik. Ketika kita melihat ada orang makan dengan menggunakan tangan kiri atau minum dan menggunakan tangan kiri, kita tegur dengan cara yang baik. Ya. Karena ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang makan dengan menggunakan tangan kiri, minum dan menggunakan tangan kiri, ini adalah juga perbuatan syaitan. Ya, idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. Apabila salah seorang yang kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Kalau minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena sungguhnya syaitan makan dan minumnya dengan menggunakan tangan kirinya. Nah, ini adab-adab yang ya harus kita perhatikan. Ya, terutama di forum-forum yang kita lihat, kita saksikan banyak atau tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih makan dan minum dan menggunakan tangan kirinya. Padahal ini bertentangan dengan adab-adab yang diajarkan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامينكم. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا لبستم apabila kalian memakai pakaian, وإذا توضأتم dan apabila kalian berwudu, فابدأوا بأيامينكم maka awalilah dengan yang kanan-kanan kalian. Ya, hadis sahih. Dan ini juga perlu diperhatikan dalam masalah ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, dengan hadis yang sebelumnya, yaitu tentang di antara adab-adab dalam makan dan minum dan berpakaian, hendaklah dengan menggunakan tangan kanan atau mendahulukan yang kanan. Baik. Di sini ada satu hal yang juga perlu diingatkan, yaitu tentang pendidikan kepada anak. Ya, sebagai orang tua, jangan remehkan, jangan gampangkan salah adab-adab ini. Apabila kita melihat misalnya seorang anak atau anak kita makan dengan tangan kirinya, maka kita menegur dengan cara yang baik agar dia menggantikan ya tangannya yang kiri ke dengan menggunakan yang kanan. Ya. Atau ketika mungkin makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, juga di ajarkan sejak kecil sehingga apa? Terbiasa. Karena dari faktor keterbiasaan itulah nanti sampai dewasa anak itu akan terbiasa yang melakukan yang baik, melakukan sesuai dengan adab-adab Islam, ya, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab kalau tidak, ya jika menunggu sampai anak itu dewasa, ini satu hal yang akan menyulitkannya, ya, karena sudah terbiasa dengan yang salah, sehingga nanti sampai dewasa pun akan salah dan keliru. Nah, oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, ya, pembiasaan itu adalah salah satu metode dalam mendidik. Ya. Apalagi kepada balita. Balita, anak-anak yang masih usia muda, usia kecil, ya, dibiasakan sejak kecil untuk ya memiliki adab-adab yang baik, adab-adab yang benar, yang sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata mina. Dari Anas, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mina. Mina tempat ya mabit ya di Mina ketika melakukan ibadah haji. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mina, fa'ata al-jamrata faramaha. Beliau datang ke jamrah, sana ada tiga ya. Kalau di bahasa kita kebanyakan mengatakan jumrah ya. Beliau datang ke jamrah al-ula, al-wusta, wal-aqabah. Ya. Ada jumrah sughra, wusta dan kubra. Ada tiga tempat jamarat. Jumrah yang kecil, yang di tengah dan yang jumrah aqabah. Beliau mendatangi salah satu jumrah, kemudian beliau melemparnya. Thumma ata manzilahu bi Mina. Kemudian beliau kembali ke tempat turunnya, ya tempat tinggalnya di Mina, ya di ke tempat kemahnya sallallahu alaihi wasallam di Mina. Wa naharo, lalu beliau menyembelih unta, ya. Wa naharo. Thumma qala lil halak, lalu beliau mengatakan kepada orang yang mencukur rambutnya, khud wa asyara ila janibihil aiman. Ini ambillah rambut, cukurlah rambut ini. Kemudian beliau beri isyarat sebelah kanan duluan. Thummal aisar. Kemudian barunya sebelah kiri. Thumma ja'ala yu'tihin nas. Kemudian beliau memberikan rambutnya itu kepada manusia. Kepada orang-orang, para jamaah haji ketiga itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah di sini, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita, karena di antara amalan-amalan ibadah haji, ya, yaitu mabit di Mina. Jadi setelah wukuf di Arafah, keluar dari Arafah setelah matahari terbenam, menuju ke Muzdalifah. Kemudian mabit di Muzdalifah, ya, sampai sholat subuh di sana, kemudian sampai matahari mulai muncul menguning, baru kemudian meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Sampai di Mina, yang dilakukan pertama kali pada tanggal 10 Zulhijjah adalah lempar jamrah. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau melempar jumrah atau jamrah al-Aqabah yang besar, karena tanggal 10 itu hanya satu jamrah yang dilempar, yaitu jamrah atau jumratul aqabah. Sedangkan hari tanggal 11, 12, 13 baru kemudian tiga jamrat itu dilempar dengan tujuh batu. Nah, beliau mendatangi jamrah al-aqabah, kemudian beliau melemparinya tujuh kali sambil membaca Allahu Akbar. Lempar jumrah pun dengan tangan kanan. Setelah melempar jumrah, beliau kembali ke kemahnya, ke tempat turunnya beliau. Ya. Lalu apa yang beliau lakukan setelah melempar jumrah? Beliau menyembelih hewan. Apa? Naharo, artinya naharo di sini yaitu unta. Yang perlu dipahami tentang dua istilah dalam kaitannya dengan menyembelih hewan. Ada istilah dhabah dan ada istilah nahar. Dhabah itu menyembelih dengan menggunakan pisau atau parang yang tajam menyembelih hewan. Yang disembelih itu kebanyakan adalah kambing ya, atau domba ya, demikian pula sapi ya, itu disembelih Seadapun unta tidak didabah. Jadi sembelih itu dabah. Unta itu ditusuk lehernya. Orang yang memang tahu betul bagian mana yang ditusuk lehernya dari unta itu. Tentu di uratnya, ya, sehingga kemudian tumpah darahnya ketika ditusuk, kemudian jatuh dan mati. Nah, itu namanya nahar. Jadi kalau untuk unta itu tidak disembelih, ya. Mengapa tidak disembelih? Karena bagi unta kalau disembelih itu lebih menderita dibandingkan dengan dia ditusuk. Ya. Kalau ditusuk malah ringan bagi unta itu, ya. Lebih ringan. Sebaliknya sapi dan kambing atau domba itu kalau ditusuk, ya, lehernya sambil berdiri misalnya ditusuk itu malah lebih menderita. Tetapi kalau disembelih, dijatuhkan, kemudian disembelih, itu lebih ringan baginya. Ya. Jadi ada dua istilah, ada istilah adzabah, ada istilah an-nahar. Ya. Adzabah ada nahar. Jadi kalau nahar itu pada umumnya untuk unta. Ya. Ditusuk di lehernya dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri, tidak dijatuhkan, tidak dirobohkan kalau unta. Tapi ditikam lehernya dalam keadaan berdiri. Itu namanya nahar. Sedangkan dhabah itu direbahkan, ya, kemudian baru disembelih, itu dhabah. Nah, ini dua istilah yang perlu kita pahami. Nah, masing-masing binatang itu ada yang sesuai dengan kondisi binatang itu. Bagi unta, sembelih itu lebih menderita, lebih membuat dia menderita. Menderita sakit yang luar biasa kalau disembelih. Makanya dia dinahar, ya, ditusuk ini lehernya dalam keadaan berdiri. Sedangkan sapi dan kambing atau domba itu lebih ringan baginya kalau disembelih daripada dia ditusuk dalam keadaan berdiri. Ini yang perlu dijelaskan. Dan dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami berikan pada engkau Al-Kautsar, nama salah satu sungai di surga. "Fa shalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Ya, jadi menyembelih hewan, ya, atau an-nahar ini harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dalam Al-Qur'an an-nahar. Ya, nahar itu sebagaimana saya jelaskan tadi pada umumnya untuk cara menyembeli unta, yaitu dengan itu tusuk lehernya dalam keadaan berdiri. Jadi Nabi alaihi wasallam setelah beliau melempar jumrah, kemudian beliau menyembeli hewannya, al-hadyu. Kemudian beliau mencukur rambutnya. Jadi ini urutan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika haji wada. 4 amalan di tanggal 10 Zulhijjah yang dilakukan oleh Nabi SAW secara berurutan. Pertama melempar jumrah Aqabah. Yang kedua, beliau menyembelih hewannya. Yang ketiga, mencukur rambutnya. Yang keempat, tawaf ifadah. Nah, ketika Nabi SAW sedang berada di Mina, itu para sahabat, ya, yang melaksanakan ibadah haji bersama beliau, datang kepada beliau, "Ya Rasulullah," ya, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, saya tadi tawaf sebelum menyembelih. Ya, ini bagaimana hukumnya?" Kata Nabi SAW, "If'al wala haraj." Silakan lakukan dan tidak mengapa. Ada lagi yang datang, "Ya Rasulullah, saya ini mencukur sebelum menyembelih." Ya. Intinya mereka, beberapa sahabat itu datang menanyakan pada beliau, di antara 4 amalan ini, ya, yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah itu, ada yang mendahulukan yang satunya, mengakhirkan yang satunya. atau mendahulukan yang ini dan mendahulukan yang itu. Semua ditanyakan kepada Nabi SAW, jawaban beliau satu. If'al wala haraj. Silakan lakukan dan tidak mengapa. Ya. Silakan lakukan dan tidak mengapa. Ya. Namun, kalau kita melihat pada apa yang, urutan yang beliau lakukan, yaitu apa yang saya sebutkan tadi. Ya. Beliau pertama beliau lempar jumrah Aqabah, kemudian beliau menyembelih hewannya, baru kemudian mencukur rambutnya. Dan situ atau dalam hadis ini beliau memberi isyarat kepada orang yang mencukur rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Kemudian disebutkan di sini, thumma ja'ala yu'tin nas, lalu beliau memberikan rambutnya kepada para, yakni orang-orang yang ada di sekeliling beliau. Nah, di sini yang harus kita pahami bahwa Ar-Rasul alaihissalam jasadnya itu mulia. Ya, mereka para sahabat itu, yakni dalam hal ini seperti yang dicontohkan di sini, bertabarruk dan rambut beliau. Tapi ini adalah kehususan bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan untuk seluruhnya. Loh, apa dasarnya? Apa dalilnya? Dasarnya adalah para ulama ar-rasyidin, mereka tidak melakukan hal ini. Abu Bakar Siddiq tidak mencukur rambutnya dibagi kepada para sahabat. Tidak. Demikian pula Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka ulama ar-rasyidin. Orang-orang yang mulia. Bahkan umat yang termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini. Tapi mereka tidak melakukan hal itu. Setelah wafatnya Nabi alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, ketika Nabi sallallahu alaihi memberikan rambutnya kepada para sahabat itu, ini khusus bagi beliau. Ya, bukan untuk setiap orang. Karena kadang-kadang sekarang kita jumpai banyak orang naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang ahli maksiat ya, tapi kemudian beratribut agama dianggap luar biasa. Ya. Dianggap luar biasa. Sehingga sikap manusia itu hulu berlebihan. Bahkan sampai mengkultuskan orang-orang tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini tidak ada dalam ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Dan insyaAllah pada pertemuan akan datang, kita masuki yang berikutnya, kitab Adabit Ta'am. Adab dalam makan dan minum. Ini juga bagian dari hal-hal yang penting yang insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan akan datang. Demikian aku lukau lihada. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Menambah keyakinan kita pada Allah Azza wa Jalla, pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dengan ajaran Allah dan Rasulnya kita mendapatkan cahaya yang menerangi, ya, hati kita, menerangi badan kita, menerangi jalan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita istiqamah di atas jalan yang hak. Demikian aku lu qawli hadha, wallahu ta'ala a'lam. Waktu yang sisa atau selebihnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Dan ini kajian kita, hadis-hadis yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mungkin kita akan mengangkat beberapa pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon atau pesan singkat, layanan telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat 081-989-6543. Kita coba angkat di lain-lain telepon. Silakan. Naam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Allah. Di Karawaci, Pak Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya. Ana mau bertanya berkaitan dengan tidak bolehnya orang bersuci dengan selain tangan kiri bila ada orang yang dari kecilnya udah kebingungan, waktu kecilnya tidak ada yang ngajarin dia pakai tangan kanan apa kiri. Akhirnya dia bingung, akhirnya dia membiasakan pakai tangan kiri. Setelah dipikir-pikir, tangan kirinya itu lebih kuat daripada tangan kanannya. Jadi gimana Pak Ustadz, kalau misalnya tangan kirinya yang memegang gayung, tangan kanannya yang membasuh? Karena tangan kirinya lebih kuat buat memegang gayung Pak Ustadz. Ya. Itu karena dia mempunyai kekurangan orang tersebut. Apakah ini juga melanggar syariat agama Pak Ustadz? Nah, barakallah fiik, ditunggu jawaban dan nasihat Ustaz. Fiik barakallah. Silakan Ustaz. Tentang masalah yang ditanyakan tadi, yang jelas bahwa memang seorang itu dia harus belajar dan membiasakan apa yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang memang kecenderungan kanannya lebih kuat, lebih aktif, dan ada orang yang memang kecenderungan kirinya lebih aktif. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini memang harus dia pelajari dan dia mengikuti. Mungkin pertama-tama masih kaku, ya. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah dia akan menjadi terbiasa dan akan selalu menggunakan kanannya, tangan kanannya. Atau juga dalam berwudu itu tidak mesti seorang memakai gayung misalnya. Sekarang ini ada namanya keran air. Atau dahulu zaman dahulu ada misalnya seperti bejana yang dilubangi bawahnya, kemudian bisa ditutup, buka tutup untuk berwudu. Itu pun bisa, ya, tidak mesti dengan menggunakan gayung. Ya, jadi tidak mesti dengan menggunakan gayung, bisa dengan bejana-bejana tersebut. Nah, insya Allah kalau dia sambil dia berlatih, ya, insya Allah akan bisa untuk membiasakan dengan menggunakan tangan kanannya. Karena wudu itu sebetulnya adalah dua anggota ini bagian dari wudu itu, yaitu kiri, kanan dan kiri. Ya. Ketika membasuh kedua tangan pertama kali, yaitu dua-duanya dibasuh. Nah, ketika berkumur, yaitu dan tangan kanan dimasukkan ke air dia ke mulutnya, kemudian berkumur, kemudian buang. Bukan dengan tangan kiri, tapi dengan tangan kanan. Mungkin masih kaku ketika awal-awal dia berlatih dengan tangan kiri dan tangan kanan. Nah, tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi mampu dan tidak mengapa, dan menjadi kebiasaan. Jadi ini perlu latihan. Kalau dia orang yang tidak ngerti, ya diajarkan dan terus dilatih. Kalau memang dia punya tekad yang bulat, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula dalam hal makan, ada orang itu makan dengan tangan kiri, ya. Padahal dia bisa makan dengan tangan kanan, tapi alasannya karena tangan kirinya yakni lebih kuat, tangan kirinya lebih lincah misalnya. Dan ini tidak dibenarkan. Tetap dia harus berlatih makan dengan tangan kanannya. Tidak boleh dia membiarkan perbuatan tersebut. Karena ini satu bentuk penyelisihan. Pernah ada seseorang makan ya dengan Nabi SAW. Atau di situ ada Nabi SAW. Orang itu makan dengan menggunakan tangan kirinya. Kata Nabi SAW, makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Dengan serta-merta orang itu menjawab. Karena dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kata dia, la astati. Aku tidak mampu untuk makan dengan tangan kiri. Padahal untuk makan dengan tangan kanan. Padahal dia itu mampu. Nah, ketika dia mengatakan demikian, ya, bahwa aku tidak mampu makan dengan tangan kanan, ya, karena dia tidak mau menerima atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW mendoakan, ya, orang ini. Dia mengatakan, kata beliau, lasta ta'ta, kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kananmu. Ternyata benar. Ya, bahwa orang itu semenjak didoakan oleh Nabi Sallam, karena dia menolak ajaran tuntunan beliau, maka semenjak itu tangan kanannya menjadi lumpuh. Karena apa? Pada hakikatnya dia tuh bisa makan dengan tangan kanannya. Tapi karena dia tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan mengatakan aku tidak bisa, maka kemudian Nabi SAW mengatakan kamu tidak akan bisa. Dan betul, ternyata tangan kanannya lumpuh dan dia tidak bisa makan dengan tangan kanannya. Itu karena apa? Menentang apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Naudzubillah. Oleh karena itu, silakan yang bertanya, yang menyuruh anak itu untuk selalu berlatih dan terus berlatih, insyaAllah akan bisa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Satu pertanyaan yang lainnya. Dari pesan singkat, seorang bertanya. Baik, Ustaz dari Bogor, apakah hukum makan atau minum sambil berdiri karena darurat atau tidak adanya tempat duduk? Yang biasanya dalam walimatul urs, apakah sampai haram hukumnya? Syukran Ustaz atas jawabannya. Silakan Ustaz. Baik, tentang pertanyaan tadi, bahwa dalam adab-adab Islam yang diajarkan oleh Islam, bahwa makan dan minum itu atau minum dan makan itu hendaklah sambil duduk. Pernah suatu ketika Nabi SAW minum air zam-zam sambil berdiri. Sementara dalam hadis yang lain beliau mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Ya, sekali-kali janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ketika Nabi SAW melarang minum berdiri, sambil berdiri, kemudian dalam minum air zam-zam, beliau minum sambil berdiri, maka di situ ada perkataan-perkataan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa ini menunjukkan bolehnya minum berdiri ketika minum air zam-zam. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu dalam keadaan yang demikian, sehingga beliau dalam keadaan berdiri. Tapi intinya, ya, terlepas dari itu semuanya, bagian dari adab-adab Islam adalah makan dan minum sambil duduk. Ya, makan dan minum sambil duduk. Kalau seorang dalam keadaan darurat, ya sebetulnya tidak bisa dikatakan darurat kecuali tempatnya sempit, ya. Selama masih ada tempat yang lain, ya, kita bisa keluar dari tempat makan, tempat berkumpulnya orang itu ke tempat yang lain, kita mencari tempat duduk di sana. Ya. Dan ini juga peringatan kepada sebagian kaum muslimin yang sok ke barat-baratan, ya, sehingga kemudian budaya-budaya itu, ya, diimpor kepada negeri-negeri kaum muslimin, ya, standing party, yang acara resepsi sambil berdiri makan minumnya semua sambil berdiri, ini bukan dari Islam, harus kita katakan demikian. Oh, ini bukan dari Islam. Oleh karena itu bagi kaum muslimin, ya, yang mengadakan acara-acara walimah, ya, hendaklah ini menyiapkan tempat duduk untuk makan dan minum. Sehingga orang yang ya, para undangan makan dan minumnya sambil duduk. Ini yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh orang yang punya acara. Adapun seorang misalnya keadaan darurat betul, karena memang tempatnya sempit, tidak mungkin dia duduk. Ya, hal-hal yang memang betul-betul darurat, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi selama dia masih bisa untuk berusaha mencari tempat untuk dia duduk, maka tetap dia dianjurkan untuk duduk. Ini bagian dari adab-adab, ya, Islam yang terkadang dilupakan, dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, maka kita harus tetap memperhatikannya. Ya, kita juga hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya dalam masalah yang besar, dan masalah-masalah seperti ini pun yang mungkin sebagian manusia menganggap kecil, juga harus tetap diingatkan. Kadang-kadang ada orang yang lupa, ada orang yang lalai, kadang-kadang ada orang yang mungkin dia ya tidak mengetahuinya. Ya, sehingga dengan peringatan-peringatan itu, nasihat-nasihat yang baik, ya, itu akan juga bisa memperbaiki, ya, atau mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Bagus Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Dan mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari percobaan pembahasan kajian kita di kesempatan ini Ustaz, untuk menutup kajian ataupun pertemuan ini. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam buku beliau yang sangat penting ini, ya, menunjukkan bagaimana pemahaman mereka para ulama terhadap Islam, ya, yang mencakup semua bidang kehidupan ini. Ya, kitab Riyadhus Shalihin yang merupakan kitab di antara kitab-kitab yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin di negeri-negeri muslim, mencakup semua hal, baik masalah-masalah berkaitan dengan keikhlasan yang itu merupakan akidah, ya, zubdah, intisari dari agama ini, ada keikhlasan pada Allah Azza wa Jalla, sampai permasalahan adab dan yang lainnya, semua ditulis oleh An-Nawawi rahimahullah, dikumpulkan dalam kitab ini. Ini menunjukkan bahwa perhatian mereka para ulama tidak hanya satu bidang agama ini, tapi semua diperhatikan. Karena memang Islam adalah totalitas secara menyeluruh, dari permasalahan yang paling besar akidah sampai permasalahan-permasalahan yang dianggap kecil. Ya, ini semua dicakupi oleh Islam. Oleh karena itu marilah kita berupaya untuk menerapkan Islam ini dari permasalahan yang besar sampai hal-hal yang dianggap kecil, ya, oleh sebagian orang, tetap kita perhatikan, kita lakukan, kita amalkan. Semoga dengan demikian kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang melaksanakan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Demikian dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tidak lupa pula kami mendoakan kepada para untuk para pendengar semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita, ya, selama kita melakukannya di saat-saat musim-musim kebaikan seperti pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kemudian Idul Adha, berkorban dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.